Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahzatin abada. Adada ni'amillah wa ifdalih. Nawaitu ta'allumah wa ta'lim al-ifada wa al-istifada fa salat masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala al-hayr rabbi shahli sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Fi babil istisqa. Fawaid. Faidah al-ula. Qala Muhammad bin Hatim li Abi Bakar ar-Warraq. Allimni shay'an yuqarribuni ila Allah ta'ala wa yuqarribuni minan nas. Ya, kita sekarang masuk pada pembahasan istisqa. Yang mana alif dan sin dan ta'nya di sini li ajli talab. Ya, bermakna meminta. Istisqa artinya meminta talab as-sagi. Meminta hujan, ya, atau siraman, seperti istakhbara meminta khabar, ya, ista'lamah meminta ilmu, istasfa meminta kesembuhan dan seterusnya. Jadi faedah yang pertama dikatakan di sini oleh Muhammad bin Hatim dan mengatakannya kepada Abi Bakar Al-Warraq. Yang dikatakan apa? Alimni syai'an. Beritahu aku sesuatu yukarribuni ilallahi ta'ala. Sesuatu yang mana dengannya aku akan menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sesuatu yang mendekatkan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqarribuni minan nas. Sekaligus juga sesuatu tersebut selain mendekatkan aku kepada Allah, mendekatkanku kepada manusia. Faqala, maka dijawab oleh Abu Bakar Al-Warraq. Amman ladhi yuqarribuka ilallah. Adapun yang membuat kamu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, famas'alatuhu, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Wa amal ladhi yukarribuka minan nas, sedangkan sesuatu yang mendekatkan kamu kepada manusia, fatarku mas'alatihim, maka tinggalkan meminta-minta kepada mereka. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaghdab alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Suma ansyada, kemudian membuat satu bait, mengucapkan satu bait, wallahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah akan menjadi marah jika kamu tidak meminta kepadanya. Wa ibnu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan manusia ketika diminta malah menjadi marah. Artinya berkaitan dengan istisqa seperti yang kita katakan tadi, kita meminta hujan. Dan tentunya kita meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah tertentu. Dengan perantara tertentu. Yaitu dengan perantara sholat. Ya, ini sholat. Nanti ada lagi sesuatu yang dianjurkan ketika mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hujan. Harus bertaubat kepada Allah. Dan mengembalikan hak manusia kepada yang mempunyai dan memiliki haknya. Dan juga harus dianjurkan dan menjadi harus kalau diperintah oleh imam untuk puasa 3 hari dan juga menjadi 4 hari sekaligus di saat atau di hari di situ mereka melaksanakan sholat istisqa. Jadi 4 hari bersama hari di situ melaksanakan sholat istisqa. Dianjurkan juga untuk puasa dan menjadi harus jika diperintah oleh imam. Nah, ini semuanya sesuatu yang dengan sesuatu ini kita mengharap turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebagai bentuk daripada tawassul. Itu kan tawassul. Tawassul dengan amal kita. Tawassul dengan taubat, tawassul dengan sholat, tawassul dengan doa, tawassul seperti mereka di zaman Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tatkala 3 orang di antara mereka ketika sedang istirahat di gua, tahu-tahu mulut daripada gua menjadi tertutup dengan datangnya batu yang besar menutupi mulut gua tersebut sehingga menjadikan mereka tidak bisa keluar. Maka di antara mereka berpendapat bagaimana kalau kita bertawassul dengan amal kita, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka daripada masalah tersebut dengan amal mereka masing-masing. Coba siapa di antara ya kita yang mempunyai amal tertentu kita jadikan sebagai wasilah perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka keluar daripada kesusahan ketika itu. Maka satu di antara mereka mengatakan, ya Rab, ana tawassul dengan amal ana. Yang mana ana mempunyai amal seharian penuh. Bekerja keras mencari nafkah, mencari uang. Hasil daripada kerja keras ana seharian, sepertiganya aku berikan untuk diriku sendiri dan keluargaku, untuk makannya dan makan keluarganya, sepertiganya. Dan sepertiganya lagi diberikan kepada orang tuanya. Dan sepertiganya lagi disedekahkan. Sepertiga daripada hasil yang mereka dapatkan, yang dia dapatkan disedekahkan. Setiap hari seperti itu. Ini satu. Dan mereka bertawassul seperti itu. Maka tatkala si orang ini tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya seperti itu, maka batu bergeser menjadi terbuka sebagian, tapi belum membuat mereka bisa keluar, tapi sudah bergeser. Sehingga orang kedua pun juga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ana. Apa amalnya? Dia pernah senang dengan misanannya sendiri. Ya, dan tidak lain misanannya adalah seorang yang pelacur. Menawarkan diri kepada laki-laki. Dan ini si wanita bayarannya sangat mahal. Karena dia adalah perempuan yang cantik. Sehingga laki-laki ini betul-betul senang dan cinta kepada wanita tersebut. Dan ingin rasanya melakukan hal tersebut dengannya. Sampai-sampai dia mengumpulkan uang. Sedikit demi sedikit sampai terkumpul uang yang banyak. Yang tidak ada niat yang lain. Hanya ingin melakukan hal tersebut dengan wanita itu. Tatkala sudah mengumpulkan uang yang banyak, maka mengajak si wanita tersebut. Tatkala dilihat uang yang banyak, maka wanita itu tidak menolak. Dan disitulah, di saat sudah di atas paha daripada wanita tersebut, disitulah dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitu tidak gampang. Di saat itu, dia sudah tinggal melakukannya aja tanpa ada penghalang. Tapi di situ dia mengingat kepada Allah. Ini rajulun da'athu zatu imra'ah. Imra'ah zatu hasbin wa jamal. Faqala ini akhafullah. Ini laki-laki yang akan diberi lindungan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, lelaki tersebut adalah laki-laki yang diminta, diinginkan, dipanggil oleh seorang wanita, ya zatu hasbin wa jamal, wanita yang mempunyai kemuliaan, wa jamalin, dan wanita yang mempunyai kecantikan. Jadi wanita cantik, mulia, sudah lebih daripada segalanya. Cantik tapi tidak mulia, masih kurang. Mulia tapi tidak cantik. Ini cantik dan mulia, dan si wanita itu yang meminta. Dan tidak ada orang ketiga, hanya berduaan. Dan wanita itu yang meminta. Tapi ini, lihat imannya si laki-laki tersebut. Faqala inni akhafullah. Aku takut tetap. Tetap aku takut kepada Allah. Maka orang ini yang seperti ini adalah orang yang menunjukkan keutamaan dan kekuatan imannya di atas orang-orang yang lain. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui iman seseorang, takwa seseorang sebenarnya, dengan wanita. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya daripada fitnah wanita, walaupun dia bisa menjaga daripada maksiat yang lain, belum dikatakan rijal. Belum dikatakan laki-laki yang hebat. Belum dikatakan laki-laki yang imannya sempurna, takwanya sempurna. Jadi dibuktikan iman dan takwa seorang laki-laki dengan fitnah wanita. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan min ba'di. Aku tidak meninggalkan satu fitnah min ba'di setelah meninggalnya aku. Hiya adarru ala rijal, hiya radallu ala rijali ummati minan nisa. Yang mana fitnah tersebut lebih membahayakan bagi laki-laki daripada umatku, daripada fitnah perempuan. Artinya, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan laki-laki kecuali adalah fitnah perempuan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi makanya dikatakan oleh ulama, ini ar-rijal yukhtabarun laysa bil ibadah, wa innama yukhtabarun bil tarkil ma'siyah. Laki-laki itu dianggap laki-laki yang hebat bukan dengan melaksanakan ibadah, bukan melaksanakan banyak sholat, banyak membaca Quran, banyak istighfar, tidak. Tapi laki-laki yang betul-betul hebat yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, terutama fitnah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, fitnatun nisa. Ada seseorang, yang mana seseorang ini sedang menjaga tokonya. Tatkala dia menjaga tokonya, tahu-tahu ada si pembeli dan dia adalah seorang wanita yang masih muda. Ya, wanita yang menarik. Wanita yang membuat hatinya ada perasaan tertentu tentunya. Jadi di situ dia tergoda. Tapi dia nahan. Tambah keadaan ketika itu hujan. Ya, keadaan hujan gerimis, kemudian di saat itu kan tentunya sepi. Memungkinkan artinya untuk melakukan, untuk menggoda. Tapi dia tahan sampai karena tidak kuatnya, dia ambil api, dan dia membakar jari-jarinya. Jadi untuk betul-betul, karena sudah tidak kuat imannya ketika itu, kalau tidak dia melakukannya, tapi dia takut sama Allah, dia ambil api, ingin mengetes imannya. Ente kuat apa tidak di neraka? Ana bakar jari-jari ana. Kalau di neraka aja, kalau di dunia aja dengan hanya api yang kecil dibandingkan api neraka sudah tidak kuat, apalagi dengan menghadapi api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di hadapan si wanita. Ini wanita terheran-heran melihat laki-laki penjual toko di toko tersebut itu kok membakar jari-jarinya. Tidak tahu kalau sebabnya wanita itu sendiri. Sampai dibakar. Akhirnya si wanita itu setelah membeli hajatnya di toko tersebut pulang ke rumah orang tuanya. Dan diceritakan kepada ayahnya kejadian yang dia lihat. Tadi anak beli kok anak lihat aneh penjualnya kok membakar jari-jarinya. Ayahnya, masa sih kok ada orang yang mau membakar jari-jarinya sendiri. Ingin betul-betul ngetes kebenaran daripada cerita si wanita, si putrinya, si ayahnya itu, keesokan harinya pergi ke toko tersebut dan dilihat. Dan betul ternyata si laki-laki penjual toko tersebut jari-jarinya dalam keadaan sudah diperban. Ya, masa dibakar lagi. Sudah diperban. Maka ditanyakan, kenapa yang diperban? Diam, dia tidak menjawab. Kenapa yang diperban? Dia tidak menjawab. Itu laki-laki yang sesungguhnya. Tidak mau, artinya menyebutkan kebaikan daripada apa yang dia lakukan. Kelebihan daripada apa yang dimiliki. Jadi kalau kita, oh anak tadi kemarin berhasil, wah cerita segala macam. Kenapa ente kok mata ente merah? Wah anak banyak baca Quran dari tadi. Kadang-kadang seperti itu. Kok ente terlihat ngantuk? Oh iya, semalaman anak tadi malam tahajud, tidak tidur-tidur. Kan bangga kita dengan itu. Kalau kita ketepatan ditanya, wah jawabnya dengan semangat itu. Ini sudah sebenarnya tanda daripada riya. Dia tidak mau. Akhirnya dia tahu, ini laki-laki sebenarnya betul apa yang diceritakan oleh putrinya. Apa yang dilakukan? Ana sebenarnya tahu cerita ente. Ente begini, begini, begini. Kok tahu? Iya. Ente yang ente lihat daripada wanita yang cantik yang menggoda ente, yang menggoda iman ente, tidak lain itu adalah putri ana sendiri. Dan sekarang ana mau nikahkan dia dengan ente. Dinikahkan. Jadi berkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya mendapatkannya dengan cara yang halal, selama-lamanya dimiliki. Fala kulli hal. Ya, guna tadi. Ini bentuk daripada ya, ini tawassul. Tadi dia tawassul. Tadi belum selesai tawassulnya. Tawassul dengan si laki-laki tadi ya, yang satu itu dalam keadaan tersebut akhirnya dia tinggalkan si pelacur tersebut. Padahal dia sudah membayar. Disuruh dikembalikan lagi. Kenapa ente kok dalam keadaan ente dari dulu kepingin. Dan ente mengumpulkan uang. Ya, dalam waktu yang tidak sebentar. Di saat ini kamu tinggalkan lah. Ana takut dan ana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kalau begitu ente ambil uang ente kembali. Tidak, ana tidak mau mengambil lagi. Dia tinggalkan wanita tersebut. Bahkan dia tidak mau mengambil lagi uang yang sudah diberikan kepada pelacur tersebut. Maka dengan itu dia tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, yang ketiga, tatkala tawassul yang kedua bergeser tapi belum bisa keluar. Dan tatkala orang yang ketiga, inilah yang terakhir tawassul dengan amalnya. Dan dia punya amalan, pernah dia punya pegawai di tokonya. Yang pegawai itu suatu waktu dia bosan dengan pekerjaannya. Dia tinggalkan toko tersebut. Dan si pemilik toko, tuannya pemilik toko ini, di saat bulan yang terakhir belum memberikan gaji kepada pegawai yang kabur tersebut. Jadi gajinya belum diberikan. Dan dia kabur duluan. Berhenti tanpa izin. Akhirnya uang daripada gaji tersebut dibelikan oleh tuannya pemilik toko itu kambing. Ya, dua ekor kambing. Dari dua ekor kambing itu dirawat sampai dalam waktu yang lama beranak sampai banyak. Bahkan ya memenuhi lapangan sudah anggap kita seperti itu, ratusan kambing. Suatu waktu, ini kan sudah waktu yang lama. Ada orang minta-minta. Tatkala orang ini dilihat dari satu toko ke toko yang lain, satu toko ke toko yang lain, minta-minta, sampai ke tempatnya dia. Di situ dia teringat, oh ini toko yang ana dulu kerja di sini. Dia minta. Si tuan, si pemilik toko masih ingat, ente dulu pernah kerja di sini. Iya, ente kan berhenti tanpa izin. Iya, ente kepingin sesuatu, kepingin uang, kepingin harta, iya, dibawa ke gudang atau ke kandang yang besar. Ya ternyata di situ ratusan kambing, itu semuanya milik ente. Ente ini hazak sama ana. Ente guyon, enggak, tidak goyang. Itu milik ente. Sudah, jangan softah ente. Kok milik ana semuanya itu? Cerita dia. Ente dulu gaji yang terakhir belum dibayar, ana belikan. Ini ana rawat sampai sekarang. Akhirnya ratusan kambing dibawa semuanya. Satu kambing pun tidak disisakan. So, sudah dirawat, dikasih makan itu. Tapi dia ikhlas. Ya, maka dengan amalnya dia itu, ya Allah farij alaina. Maka tergeserlah batu tersebut, dan mereka kemudian menjadi keluar daripada gua dan keluar dari kesusahan dan kesulitan mereka berkat tawassul dengan amal mereka. Kalau tawassul dengan amal mereka boleh, ya berarti membuka pintu tawassul dengan orang pun juga boleh. Bahkan di zaman tabi'in, setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, mereka ketika kekurangan air dan mereka ketika mengharapkan hujan, itu mereka sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu bertawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang berarti paman daripada Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka meminta hujan kepada Allah, tawassulnya bi barakat ya qauna tawassal bi ammi nabina Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib iskina au anzil alaina al-matar fasuku, maka dengan itu Allah memberinya hujan. Tuh, zaman tabi'in Sayyidina Umar sahabat pun sudah mereka tawassul. Ya, jadi tawassul bil amal. Tawassul bil amal boleh, tawassul bil sahas dengan orang pun juga boleh. Ya, hukum-hukum itu sukunya juga boleh. Bahkan sahabat pun juga diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW, sahabat yang buta itu. Tahu kan sahabat buta datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ya Rasul, ud'ullah an yasfiyani, doakan biar aku sembuh daripada kebutaan mataku ini. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu bisa sabar, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kesembuhan matamu di surga nanti. Ya Rasul, aku tidak tahan, aku tidak bisa sabar. Ya kalau begitu, aku ajari kamu doa. Gul, ya Nabi ya Rahmah, ya Nabi ya Rahmah, atawassalu bika ila Rabbi antaswiyani. Makna seperti itu. Diajarkan sendiri oleh Rasul. Katakan ketika kamu doa, wahai Nabi yang membawa rahmat, wahai Rasul yang membawa rahmat, aku tawassul denganmu kepada Tuhanku untuk Tuhanku memberikan kepadaku kesembuhan daripada mataku yang buta ini. Diajarkan langsung oleh Rasul. Hadisnya sahih. Ya, aku tahu-tahu zaman yang akhir mereka mengingkari tawassul. Maka berkaitan dengan tapah yang faedah yang tadi kita baca, yaitu kita dianjurkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri itu sebenarnya ibadah. Mau dikabulkan tidak dikabulkan, ketika kita berdoa ibadah. Ketika kita berdoa berarti nunjukkan kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi seseorang habis sholat tahu-tahu langsung aja bangun, tidak berdoa kepada Allah, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Adakah seseorang yang tidak butuh kepada Allah? Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kamu semuanya maha fakir. Orang-orang semuanya butuh dan semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada siapapun. Bahkan Allah pun juga tidak butuh kepada amal kita sekalipun. Tidak butuh Allah kepada sholat kita, ibadah kita. Kita sholat untuk kebaikan kita sendiri. Kita ibadah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Jangan kalian mengatakan kalau ana doa, teman-teman ana sak pondok doa, bahkan orang-orang yang di tempat lain semuanya berdoa, nanti kalau semuanya dikabulkan doanya, kan Allah jadi habis hartanya. Allah nanti jadi bangkrut. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bangkrut, tidak berkurang. Kata Rasulullah SAW, "Law anna awwalakum," dalam hadis. Hadisnya hadis qudsi. "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla nasin mas'alatahum ma naqasa zalika mimma indi syai'an illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahar. Kata Rasulullah SAW, andai kata orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir semuanya mereka berkumpul, baik itu kalangan manusia ataupun kalangan jin, semuanya berkumpul dalam satu tempat dan mereka semuanya meminta kepada Allah yang mereka inginkan, masing-masing kepingin begini, kepingin, semuanya dimustajabkan, semuanya diijabahkan, dikabulkan doa mereka, diberikan permintaan mereka. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, hal tersebut tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gudang kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti benang yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian ditarik kembali. Mengurangi air laut? Tidak mengurangi sama sekali. Juga demikian, mau kalian semuanya minta ini, minta yang banyak. Falyastakthir. Kalau kamu berdoa, maka mintalah dengan kepada Allah dengan permintaan yang banyak. Innallaha yuhibbul al-mulihin fid du'a. Allah Subhanahu wa taala suka dengan hamba-hamba yang mendesak, memaksa, meminta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Allah, minta, minta, minta lagi, minta lagi. Kok enggak dikasih-kasih sampai sekarang? Ayo Allah. Ya. Ini malah yang disukai oleh Allah. Coba manusia digitukan. Hah? Kira-kira diapakan? Diusirlah, digaki maki, kurang ngajar ente, dilaknat mungkin. Kok ganggu anak terus? Itu manusia seperti yang dikatakan tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala senang ketika diminta, berbeda dengan manusia cemberut ketika datang seorang peminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Kalau seorang hamba Allah tidak meminta, maka Allah akan marah kepadanya. Dan manusia jika ketika berdoa itu adalah silah. Silahul mu'min dikatakan oleh Rasulullah SAW. Doa itu adalah senjata bagi seorang mu'min. Jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah habis sholat terutama. Ya, walaupun anak tidak punya permintaan, jangan, setiap kita masing-masing pasti ada permintaan. Dan terutama misalnya pun tidak ingin kamu kabulkan permintaan kalian, minimal kita niatnya ibadah. Kita niatnya tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk di depan Allah, menghinakan diri sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang mulia. Kita sujud ketika sholat itu kan menghina diri sendiri. Ketika sujud, bayangkan kita taruh wajah kita yang itu adalah bagian paling mulia di antara semua anggota badan kita, ditaruh di tempat yang biasa, yang diinjek-injek oleh orang, di tempat yang kotor. Dan itu sebenarnya sesuatu yang menghina. Apalagi orang Arab dahulu kan, orang sombong-sombong, tidak mau melakukan seperti itu. Tapi dengan itu, Allah memang ingin menunjukkan, ingin mengisyaratkan kepada hamba-hambanya untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW kalau sholat. Ketika Rasulullah sholat dan ketika Rasulullah bangun daripada sujud, kana kagiyamil ajiz. Rasulullah ketika bangun daripada sujud seperti bangunnya orang yang sudah tua, tidak mampu, sudah lemah. Padahal Rasulullah masih sehat dan kuat. Tapi ketika bangun dari sujud kayak orang tua. Itu yang dianjurkan. Dan itu yang diharapkan ketika kalian sholat. Ketika duduk bangun dari sujud seakan-akan kalian tua. Nunjukkan apa? Kalian ini adalah, kita semuanya adalah orang yang lemah. Dan kita semuanya membutuhkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah seperti itu, tapi jangan di depan manusia. Jangan kita memamer atau menampakkan seakan-akan kita lemah, pakai handi pas, sarompas sana sini di depan manusia keluar agar mereka tahu ya. Kemudian enggak, depan manusia kita dianjurkan untuk tidak lemah. Ya, di depan Allah Subhanahu wa taala na'am. Maka itulah daripada pentingnya doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istisqa adalah doa meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kepada kita semuanya hujan. Dalam hadis Hadis faedah yang kedua kita baca lagi. Fil hadis. Anna nabiyan minal anbiya. Ada seorang nabi daripada para nabi-nabi. Kharaja yastasqi. Keluar untuk meminta hujan. Ini nabi adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Yang mana Nabi Allah Sulaiman bin Daud adalah salah satu daripada nabi yang menguasai dunia. Bahkan bukan hanya manusia yang dikuasai, tapi juga jin dikuasai, hewan pun binatang pun juga dikuasai. Faham dengan omongan jin, faham dengan omongan hewan semuanya. Jadi ini Nabi Allah Sulaiman, keistimewaan diberikan oleh Allah SWT dengan keistimewaan tersebut. Suatu waktu Nabi Allah Sulaiman keluar untuk istisqa, mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala hujan. Tatkala Nabi Allah Sulaiman dengan umatnya mereka berjalan berbaris-baris ke lapangan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah air hujan, di situ Nabi Allah Sulaiman melihat satu ekor semut, fa'idha huwa binamlah. Melihat satu ekor semut yang sama, yang mana semut ini dalam keadaan mustalkia, ya, dalam keadaan dia membaringkan badannya ke belakang, terlentang. Semut kecil terlentang dan mengangkat tangannya, seperti dikatakan sini, rafi'atin ba'dha qawa'imiha, mengangkat sebagian daripada tangannya, diangkat gini ila sama, ya, ke langit. Dia menuju, mengarah ke langit. Faqala. Apa yang Nabi Allah Sulaiman katakan kepada umatnya, kepada pengikutnya? Irji'u. Ayo kita semuanya pulang. Tidak jadi kita istisqa. Tidak jadi kita berdoa kepada Allah meminta hujan. Kenapa? Nabi Allah Sulaiman melihat. Bukan hanya melihat dan juga mendengar. Ternyata semut kecil itu tidak disebutkan di sini. Nah, ini disebutkan di ruwiyah ini. Jadi di semut itu mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqit. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk daripada makhlukmu. Lahinan bika an rizki. Lahinan, tidak ada kekayaan. Bika daripada kamu. An rizki, bika denganmu. An rizkika, daripada rizkimu. Artinya apa? Kami adalah makhluk yang sangat butuh kepadamu, ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini lahinan, artinya butuh. Kami adalah semut yang sangat butuh kepada. Jadi rupanya semut itu butuh kepada air. Butuh kepada air juga, dan dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman kan faham apa yang dikatakan oleh semut. Ketika dia mendengar satu ekor semut berdoa kepada Allah, ya, pulang, tidak usah. Kenapa? Ana yakin ini semut akan dikabulkan doanya oleh Allah. Pulang. Dan tidak lama setelah itu benar-benar turun hujan. Karena seekor semut tadi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi. Faqala arji'u. Faqad ustujiba lakum. Maaf, Allah akan mengabulkan untuk kalian. Min ajli sya'nin. Namlah, karena perkara daripada semut ini, perkara tadi doanya. Waruya anha qalat, ini tadi. Fala tuhlikna bidunubi bani adam, maka jangan kami hancurkan, binasakan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, di sini Nabi Allah Sulaiman artinya melihat kepada semut yang berdoa, maka diyakini oleh Nabi Allah Sulaiman pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena semut adalah makhluk yang tidak berdosa kepada Allah. Karena salah satu syarat utama seseorang dikabulkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat dosa. Sehingga tidak heran Imam Sufyan As-Sa'uri mengatakan, tarkul maksiat huwa haqiqatud doa. Meninggalkan maksiat itu adalah hakikat doa sebenarnya. Jadi hakikat doa bukan meminta, mengengek, terus memohon kepada Allah, tapi dia berbuat maksiat. Tapi hakikat doa yang sebenarnya, tinggalkan maksiat. Itu hakikat doa yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya di antara kita ada hajat, ada keinginan, ada sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita ingin dapatkan, dan kita ingin mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga diri kita daripada maksiat. Itu doa yang sempurna sebenarnya. Ya, ditambah dengan kita menyebutkan hajat kita kepada Allah. Ya Allah, aku begini-begini, aku minta mohon. Tapi yang lebih utama, diri kita dijaga daripada perbuatan maksiat. Itu sudah menunjukkan kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Karena orang yang meninggalkan maksiat pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dicintai oleh Allah, apapun yang diinginkan akan diberi. Bahkan tidak perlu meminta. Kalau dicintai, tidak perlu meminta, tidak perlu ngomong, diberi. Kalau orang tidak terlalu dicintai, atau apalagi tidak dicintai, kalau tidak diminta, tidak akan diberi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mencintai hambanya, tanpa diminta pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap doa, setiap kali doa, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Itu udullah wa antum mustaikinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan kalian ketika meminta kepada Allah, harus yakin Allah mengabulkan. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menghafal dalam satu hari 10 bait, tapi dalam hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan menghafal, bisa menghafal Quran dalam satu hari 10 lembar. Berikan aku kekuatan menghafal dalam satu hari bisa menghafal 10 hadis. Nah, kita yakini ketika kita meminta, bisa insya Allah. Jangan dalam hati, tapi kayaknya aku tidak mungkin ya. Kalau ada perasaan seperti itu, ya itulah yang menjadi sebab kenapa tidak dikabul. Jadi kalau meminta, minta sesuatu yang kalian yakin akan dikabulkan. Jadi jangan, ya Allah, jadikan aku adalah orang yang berkuasa, memiliki semua dunia ini dan seisinya. Tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia dalam perasaannya pasti tidak mungkin. Artinya bukan tidak mungkin, sangat jauh. Ya, perasaan itu yang menjadikannya tidak mendapatkan apa yang dia minta. Artinya kalau minta sesuatu yang dalam hati ente, itu memungkinkan untuk dikabulkan. Itu artinya. Jangan meminta sesuatu yang sangat banyak, tapi dalam hatinya tidak yakin. Ya, itu yang menjadikan tidak dikabulkan akhirnya. Meminta sesuatu yang banyak tidak apa-apa, tapi dengan catatan hati ente yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak mungkin meminta apapun, tapi dengan catatan itu. Sebatas sekiranya kalian tetap yakin Allah akan mengabulkan. Ya Allah, jadikan anak orang yang tinggi, 20 meter tingginya, misalnya. Suatu yang dalam hatinya tidak mungkin, ya, tidak akan dikabul. Ya Allah, tinggikan anak, tambah 5 cm aja. Bisa, kalau kita meminta. Tapi dengan catatan harus ya, yakin. Ya, bisa, seperti anak katakan, kalau misalnya iblis aja meminta kepada Allah, Rabbi Anzirni. Ya, dikatakan oleh Allah oleh iblis dalam Al-Qur'an ketika meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni yani akhirni. Akhirkan azabku. Jangan kamu turunkan azabmu kepadaku sekarang juga. Tatkala iblis dilaknat oleh Allah, tatkala iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surganya. Apa katanya Allah? Ya, fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil maklum. Iya, kamu aku akhirkan azabmu sampai pada waktu yang diketahui. Akhirnya sampai nanti di hari kiamat. Jadi sampai sekarang iblis tidak disiksa oleh Allah. Sampai sekarang iblis keliaran. Padahal sudah membuat murka Allah. Padahal sudah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marahkan kepada iblis. Tapi ternyata tidak diapa-apakan, tidak diazab, tidak dibakar, tidak diapa-apakan sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah meminta dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti hari kiamat tinggal tunggu kan, tunggu tanggal mainnya. Ya, kita katakan seperti itu kepada iblis dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya iblis. Tunggu tanggal mainnya. Jadi orang yang mengikuti iblis maksiat, kok anda tidak diazab tapi sama Allah padahal maksiat terus? Jangan kira kalian tidak diazab. Sengaja Allah memperbanyak maksiat kalian supaya bertambah perdi azabnya, bertambah banyak siksaannya nantinya di hari kiamat. Itu yang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangannya dikira Allah Subhanahu wa taala tidak memberi azab, tidak marah, tidak murka kepada orang-orang yang berbuat maksiat, padahal maksiat demi maksiat dilakukan terus tanpa taubat. Tidak. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau membiarkan mereka semuanya memang untuk memperbanyak azab mereka nantinya. Ya, ini juga termasuk nantinya akan diazab di hari kiamat, bukan di dunia. Ada yang sudah diazab di dunia terlebih dahulu. Maka kemudian dikatakan di faedah yang ketiga, sunnah muakkadan likulli ahadin al-istihqa indal ihtiyaji lil ma' au ziyadati sunnah. Dan sunnah ini adalah sunnah muakkadah bagi setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Al-istisqa'u, untuk keluar meminta air, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indal ihtiyaj lil ma, ketika membutuhkan air. Au ziyadatih, atau ketika kita butuh tambahan air. Air ada tapi kurang. Ya, ini juga dianjurkan untuk istisqa. Jadi bukan harus tidak ada air sama sekali. Ada air tapi kurang juga dianjurkan untuk istisqa. Walau lil ghair. Walaupun yang membutuhkan adalah orang lain, bukan kita. Alhamdulillah kita semuanya di sini cukup dengan adanya air, tidak kurang. Tapi di sana ada muslimin. Mereka orang-orang yang membutuhkan kepada air. Mereka orang-orang yang mengharapkan hujan. Maka kita di sini disunahkan untuk istisqa, untuk niat mereka, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, berarti ini termasuk bentuk kita peduli dengan orang-orang Islam. Man lam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak perhatian dengan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Bukan termasuk dari golongan orang Islam. Jadi ini termasuk bentuk peduli kita, perhatian kita kepada orang Islam. Kalau misalnya di antara mereka yang ada yang butuh air, kita istisqa. Walaupun nanti dengan cara yang paling rendah. Nanti ada tiga cara akan dikatakan. Ada dengan cara doa. Ya, ada dengan cara berdoa. Kemudian ada juga dengan cara doa khusus setelah sholat. Dan yang ketiga baru dengan cara yang sempurna. Ya, puasa sih. 4 hari kemudian sholat istisqa, itu cara yang sempurna. Jadi minimal cara yang paling sedikit adalah kita berdoa, dan berdoa itu sudah dianggap kita istisqa. Jadi minimal kita doakan kepada kaum muslimin, untuk kaum muslimin yang mana mereka membutuhkan air, mereka membutuhkan kelebihnya air, mereka ada air tapi kurang air yang ada pada mereka. Ya, ini termasuk bentuk daripada kepedulian kita kepada orang-orang Islam. Ya, termasuk di antara mereka selalu as-salaf, makanya salaf itu banyak di antara mereka daripada salaf soleh. Amal mereka setiap sholat mereka mendoakan orang-orang Islam dengan apa? Membaca doa kunut nazilah setelah atau di akhir sholat atau di akhir rakaat ketika ruku terakhir. Sebagaimana kita membaca doa kunut waktu sholat subuh kan? Nah, seperti itu juga kita baca doa kunut seperti itu. Tapi nanti doanya disesuaikan dengan keadaan. Kapan? Di setiap sholat 5 waktu tapi di rakaat terakhir. Dan di waktu i'tidal setelah ruku. Nah, di situ kita doa. Allahumma ghfir lil muslimin, Allahumma arham muslimin, Allahumma aslih umur muslimin, Allahumma fi al muslimin min jami'il masaib, dan apa yang sesuai dengan keadaan. Kalau ada peperangan, didoakan untuk mereka supaya menang, supaya kuat, supaya dijaga daripada serangan musuh. Kalau mereka misalnya ada yang banyak ditawan di antara mereka, supaya diberikan keamanan bagi mereka, dan supaya dibebaskan, supaya diberikan keluasaan, kemerdekaan, dan seterusnya. Disesuaikan. Kalau mereka membutuhkan hujan, sekaligus juga kita doakan mereka mendapatkan hujan, mendapatkan air. Jadi amal mereka membaca kunut setiap hari dan tiap sholat, kecuali maghrib ya. Jadi maghrib mereka tidak membaca kunut karena waktu sholat maghrib adalah ya, singkat dan tidak banyak, sehingga mereka hanya sholat maghrib tidak membaca doa. Tapi selain itu mereka membaca doa. Ya, ini amal mereka, termasuk ini bentuk kepedulian dan perhatian kepada orang-orang. Nah, maka dikatakan di sini, walau lil khair. Jadi bukan harus kita yang butuh kepada air. Misalnya orang lain butuh juga kepada orang lain, selama orang itu orang Islam, dan selama juga malam yakun zabidah. Selama mereka bukan orang-orang ahlil bid'ah. Bukan orang-orang yang mempunyai bid'ah, melakukan bid'ah. Au dalalah, atau orang-orang yang sesat. Ya, orang Islam tidak sesat, orang Islam tidak ahli bid'ah. Maka mereka membutuhkan kepada air, kita dianjurkan untuk berdoa. Apalagi kalau kita melakukannya dengan sholat istisqa. Dan yang keempat, al-afdhal al-buruzu fil istisqa'i ila sahra. Dikatakan di sini bahwasanya yang lebih utama adalah kita keluar ketika kita melaksanakan istisqa ila sahra, ke padang pasir, atau kalau sekarang ke lapangan. Ya, kita keluar ke lapangan untuk melakukan sholat istisqa itu lebih utama daripada kalau kita melaksanakannya di masjid. Nah, ini lebih utama. Di sini nanti tidak pernah sholat istisqa ya. Pernah. Tidak pernah. Ya. Anak sendiri juga tidak pernah. Dulu pernah. Pernah, bukan tidak pernah. Pernah. Ya, pernah juga waktu masih kecil. Anak ingat itu sampai sekarang, ketika di pondok setiap provinsi bikin acara TV. Nanti di syuting. Ya, ini perintah daripada Abu Yah ketika itu. Nah, maka setiap provinsi punya acara-acara sendiri untuk membuat acara yang disyuting nantinya oleh mereka. Ya, termasuk ketika itu adalah Jawa Timur, acaranya istisqa. Nah, anak ingat ketika itu anak ikut. Jadi mereka keluar ke lapangan, nanti mereka bawa ayam, anak masih ingat, kambing dikeluarkan, ayam dikeluarkan, digendong, pakaian compang-camping. Kemudian nanti saat kita istisqa doa kepada Allah, disini nanti turun hujan. Orang-orang, anak-anak semuanya dari atas nyiram dari timba itu. Itu masih ingat itu. Jadi hujan buatan. Yang lain bikin acara juga yang lain. Ada yang Jakarta bagian acara berita. Jadi seakan-akan ya, dunia dalam berita itu. Dulu kan hanya ada dunia dalam berita aja. Jadi nanti lucu-lucu beritanya. Ya, masing-masing ada acara sendiri-sendiri. Jadi itu sebenarnya bagus acara itu. Kalau bisa itu diulang. Itu kan di idenya juga Abu ya. Kenapa? Membuat seseorang faham dan ingat terus sampai sekarang, tidak lupa. Oh, ternyata begini ya caranya. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata harus bawa ayam. Ya, ternyata setelah kita lebih mendalami lagi, memang dianjurkan kita keluarkan hewan-hewan kita ketika istisqa. Nah, itu seperti kita katakan tadi berkaitan dengan lamlah, berkaitan dengan semut tadi. Jadi mereka kan adalah makhluk Allah yang tidak berdosa, kita keluarkan supaya mereka berdoa dengan ya, keberadaan mereka, dengan harapan itu, harapan kita akan diturunkan hujan. Jadi dianjurkan kita melakukannya di lapangan. Illa fil masajid as-salasa, kecuali di masjid yang tiga. Apa masjid yang tiga? Bukan masjid Baitul Hofar ya. Tapi yang dimaksud adalah Masjid Haram Al-Makki, Haram Al-Madani, ya, Haram Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Haram Makki, dan juga Masjidil Aqsa. Ini kan tiga masjid yang paling utama yang ada di muka bumi. Ya, tempat-tempat yang paling utama yang ada di muka bumi ini adalah masjidnya. Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, kata Rasulullah SAW. Dan sebaik-baiknya masjid adalah masjid yang tiga. Dan yang paling baik di antara masjid yang tiga adalah Masjid Haram Al-Makki. Dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Jadi satu kali sholat seakan-akan 100.000 kali sholat di situ. Jadi sedekah satu kali seakan-akan sudah melakukan sedekah 100 kali ribu. Bayangkan pahala yang kita dapatkan kalau kita ada di Haram maka. Apalagi kalau kita sholatnya berjamaah. Berjamaah dilipatkan 20 tuh 27 tinggal dikali 100 kali ribu. 100 ribu kali hasilnya berapa? Ya, hitung sendiri. Belum lagi kalau siwak. Sholatun bisiwak khairun min sab'ina sholat bihairi siwak. Lebih lipat gandakan 70 kali lipat ganda. Tinggal dikali lagi. Kali itu. Ditambah lagi. Kalau kita pakai imamah. Dikatakan sholatun bimah khairun min khamsin wa isrina sholat bihairi imamah. Lebih baik daripada 25 kali sholat. Artinya dilipat gandakan sampai 25 kali. Belum lagi setiap jamaah bertambah, akan bertambah pahalanya dengan bertambahnya jumlah jamaah yang ada, yang ikut. Satu berjamaah, satu orang makmumnya dengan dua orang makmumnya tentunya pahalanya berbeda. Yang dua orang makmumnya lebih banyak pahalanya. Yang dua orang dengan yang makmumnya 10 orang, tentunya yang 10 orang makmumnya lebih banyak pahala jamaahnya. Apalagi di musola, saat musola, kan bertambah. Kita bisa bayangkan kalau di Masjidil Haram berapa banyak itu, kalau apalagi di zaman waktu-waktu haji, waktu-waktu Ramadan. Nah, itu bisa melebihi 1 juta, bisa mungkin 2 juta tinggal dikalikan itu. Berapa banyak ya ganjaran dan pahala yang kita dapatkan di waktu itu. Tapi itu pun itu kalau kita melakukan ibadah. Na'udzubillah kalau kita melakukan maksiat di situ. Jadi kalau kita maksiat di situ satu kali berarti dilipat gandakan dosa-dosanya sampai 100 ribu kali. Sama. Jadi mencuri satu kali seakan-akan 100 ribu kali mencuri. Jadi banyak di antara mereka salaf takut untuk tinggal di Mekah. Hayy Abdul Haddad juga mengatakan, aku ingin sebenarnya tinggal di Haramain tapi aku takut daripada fitnah. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai pindah ke Taif. Ada Taif, kota kecil. Yang keluar daripada Haram Mekah. Khawatir. Ada lagi sahabat namanya Amr bin As. Dia punya rumah persis dekat daripada perbatasan Haram Mekah. Jadi beda sedikit. Kalau dia mau sholat, masuk Haram Mekah. Selesai sholat, selesai ibadah, dia keluar. Mau ibadah lagi, masuk haram, dilipat gandakan. Kalau selesai ibadahnya, keluar lagi ke rumahnya. Jadi ingin hanya mendapatkan keutamaan, tapi takut melakukan maksiat. Bahkan juga termasuk hukum yang dikhususkan dengan Haram Mekah, jangankan maksiat. Hati ada lintasan maksiat, dianggap sudah melakukan maksiat. Itu di Haram Mekah. Jadi hanya melintas, terlintas saja mau maksiat, sudah dianggap maksiat. Itu di Mekah. Di luar Mekah belum dianggap masih. Ya. Selama tidak betul-betul memulai untuk melakukannya ya. Kalau di luar Mekah tapi sudah mencuri. Berusaha sudah pakai obeng untuk membuka pintu, enggak bisa-bisa. Karena enggak bisa lari. Dihitung itu dosa. Tuh katanya kan belum melakukannya, tapi itu sudah memulai melakukannya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qatiza taqatalal musliman, fal-qatil wal-maktul finnar. Jika dua orang muslim saling bunuh-membunuh, artinya saling bertarung, berusaha satu sama lain membunuh temannya, maka orang yang berhasil membunuh akan masuk neraka. Dan orang yang dibunuhnya ketika itu pun juga akan masuk neraka. Ya Rasulullah, hadal qatil. Ini adalah orang yang membunuh, masuk akal kalau masuk neraka. Fama balul maktul, bagaimana kok orang yang terbunuh masuk neraka juga? Alaysa kana harison ala qatli sahibi, au kama qal. Bukankah dia berusaha untuk membunuh temannya? Berusaha juga untuk membunuh temannya, Banda? Berusaha teman. Cuma tidak kesampaian. Dia yang terbunuh. Jadi dia dapat dosa juga. Jadi kalau dia bukan berusaha, bukan sudah mulai, maka tetap dianggap maksiat. Jadi contohnya seperti tadi, sudah berusaha mencuri, tidak buka-buka, tidak bisa, ya ini tetap dihitung sebagai mau syarat ya. Wah, ini ada satpam, tidak jadi. Ini sudah dianggap maksiat. Ya, kan tidak jadi, tidak niat, kan digagalkan. Itu bukan digagalkan, tapi tidak kesampaian niatnya. Ini kita katakan berbeda ya. Nah, kita kembali ke sini. Bahasan dikatakan di sini illa fil masajid as-salasa. Kecuali di masjid yang tiga, inda Ibn Hajar menurut Imam Ibn Hajar. Berarti kalau di masjid yang tiga, maka yang sunnah istisqa'nya adalah di masjid pada lapangan. Di masjid. Kalau di selain masjid yang tiga, sunnahnya di lapangan. Kalau di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis, sunnahnya di masjid. Menurut siapa? Hajar. Tapi Imam Ramli berbeda pendapatnya. Wa qala Ramli al-afdal al-buruz ila sahra'i mutlaqan. Katanya Imam Ramli bahwasanya yang lebih utama tetap melakukan istisqa di lapangan secara mutlak, tidak ada pengecualian. Artinya walaupun di Mekah, walaupun di Madinah, tidak sunnah untuk sholat istisqa-nya di masjid, sunnahnya di apa? Di lapangan. Ini sudah ditalik. Yang mana barusan singgung? Wa yustahabbu ikhraju sibyan. Disunahkan ketika kita melaksanakan ibadah istisqa, kita mengeluarkan anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil adalah mereka orang-orang yang tidak berdosa. Jadi diikutkan. Diajak. Ayo mau kemana? Mau sholat istisqa. Diajak-ajak. Ya, termasuk sunnah mengajak anak-anak kecil. Bayi-bayi tidak apa-apa. Nangis. Nangisnya itu yang dibutuhkan. Nangisnya bayi membawa rahmat. Nah, ini yang dikatakan sini. Wal bahaim. Dan binatang. Nah, ini yang dikatakan tadi. Kok dulu bawa ayam? Ternyata memang disunahkan. Bawa ayam, bawa kambing, burungnya. Ustaz Segaf itu dikeluarkan juga. Wal suyu. Orang-orang tua. Yang tua-tua itu bawa. Tidak bisa jalan. Dituntun aja. Sepatu roh, apa, pakai kereta. Ya, dibawa juga. Nah, apa dalilnya? Liqaulin Nabi SAW. Laula syababun khusya. Kalau bukan karena pemuda-pemuda yang khusyuk kepada Allah. Pemuda-pemuda yang khusyuk. Muda ini identik dengan kebebasan. Foya-foya, senang-senang. Hidupnya kan masih muda-muda. Muda kok ente tasbihan. Muda baca Quran, bukan zamannya sekarang. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau ada muda sudah istiqomah di masjid. Muda masih muda. Zikir terus tangannya, mulutnya tidak berhenti daripada zikir. Ini yang aneh kan? Ini yang luar biasa artinya. Makanya tidak heran termasuk juga yang diberi naungan oleh Allah SWT di padang mahsyar nantinya di hari kiamat. Termasuk adalah sabun. Bukan. Belum sampai lupa akhirnya. Termasuk adalah sabun. Nah, jangan disebutkan dulu, akhirnya ingat kehafalannya. Ya, termasuk pemuda sabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang hidupnya dijalani dengan taat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah di masa mudanya. Jadi pemuda tapi masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir, istiqomah, sholat jamaah di masjid, baca Quran selalu. Ini yang luar biasa sehingga termasuk yang diberi keistimewaan dengan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Termasuk tadi rajulun zatuhu zatu imra'ah, imra'ah zatu hasbin wa jaman, faqala ini akhafullah. Di antaranya sabun. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah mengatakan dalam hadis kudsinya, ayuhasyab attariku syahwatahu min ajli, wahai pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya karena untukku, untuk Allah, tidak berfoya-foya, tidak maksiat, tidak dia keluyuran malam-malam, tapi dia ya, ibadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tarik syahwatahu min ajli karena Allah, ya. Anta indi, kata Allah, anta indi, kamu bagiku, di sisiku, ka ba'di malaikati. Sama, makomnya seperti malaikat-malaikatku. Nah, ini pemuda-pemuda seperti kalian, ya. Ini kalau ibadah selalu, insya Allah kedudukannya seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan laula sababun husa, kalau bukan karena pemuda-pemuda tapi mereka husu kepada Allah. Wa baha'im rutta, dan bahima-bahima, binatang-binatang, hewan-hewan yang memakan rumput-rumput. Wa suyuhun rukka, dan orang-orang tua yang rukka, yang suka sujud, suka ruku, suka sholat artinya. Wa atfalun rubba, dan bayi-bayi yang masih menyusui. Apa dikatakan? Kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena orang tua, pemuda yang husuk kepada Allah, dan orang yang tua tapi ibadah kepada Allah, dan anak-anak bayi yang sedang menyusui, la subba alaikumul azabu subba, aku akan turunkan kepada kalian semuanya azab dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita ini aman-aman aja daripada azab, tidak lain bisa jadi berkatnya mereka, bukan berkat kita tapi mereka yang disebutkan tadi. Wa qawlihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Hal turzakun, hal bimana nafi, ma turzakun artinya, kamu tidak diberi rizki, kalian tidak diberi rizki, watun sorun, dan kalian tidak ditolong, tidak diberi kemenangan oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali karena sebab orang-orang yang lemah diantara kalian, itu sebabnya kita mendapatkan rizki, itu sebabnya kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Oleh karena itu ketika Raja Najasyi ketika bertanya, siapa sih pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dijawab, mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah du'afa'uhum, orang-orang yang lemah di antara mereka, yang lemah-lemah. Maka hakaza atba'ur rasul. Maka dijawab, hakaza atba'ur rasul. Begitulah pengikut-pengikut setiap rasul. Pengikut-pengikut setiap rasul yang mengikutinya biasanya adalah orang-orang yang lemah. Ya, kemudian lanjutkan di sini, wala takhruju nisa min zawatil hayat. Tadi kita katakan enggak apa-apa keluar si wanita, tapi jangan wanita yang menimbulkan fit. Nah, min zawatil hayat, kalau perlu min zawatil hayat wal jamal, yang mempunyai ya badan yang bagus dan juga mempunyai wajah yang ya, itu tidak dianjurkan untuk keluar, bisa menimbulkan fitnah. Nantinya dikhawatirkan tidak turun hujan tapi akan turun batu dari langit. Na'udzubillah. Yang kelima, yustahabu ba'da rak'atayil istisqa khutbatan ka khutbatayil id. Kan kita baru selesai daripada sholat hari raya, di situ juga ada khutbah-khutbah yang disunnahkan dan disyariatkan selain khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, khutbah khusuf dan kusuf, khutbah yang ada di haji, termasuk di situ disebutkan adalah dua khutbah yang ada di waktu istisqa, ketika istisqa. Kapan dua khutbah ketika istisqa sebut? Ba'da rak'atayil istisqa, sama seperti sholat hari raya, setelah sholat kita mendengarkan khutbah, dua khutbah. Maka juga demikian, setelah sholat dua rakaat istisqa, maka di situ disunnahkan dua khutbah. Sama seperti sholat hari raya dan khutbah hari raya. Bahkan dikatakan di sini juga ka khutbatail id. Hukumnya sama dengan hukumnya khutbah yang ada di hari raya. Rukunnya sama, syaratnya sama, sunnah-sunnahnya juga sama. Apa syaratnya? Syaratnya yang ada di khutbah hari raya apa? Anda kepingin tahu, masih ingat apa enggak? Syaratnya apa? As-sama al-is ma al-arabiya, dan ditambah oleh Imam Ramli az-zukura. Itu syaratnya, harus isma, ya, khatib harus mengeraskan suara, sama makmum betul-betul mendengar al-arabiya, rukunnya artinya, dalam arti rukunnya harus pakai bahasa, jadi rukunnya jadi sama, rukunnya itu harus ada wasiat bitakwa, harus ada hamdalah, dan juga harus ada sholat ala rasulillah di dua khutbah. Di dalam dua khutbah ada tiga ini. Ditambah lagi doa untuk orang Islam di khutbah kedua. Ditambah lagi membaca ayat sempurna, boleh memilih mau di khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh, dua-duanya pun lebih sempurna. Itu kan rukunnya. Jadi rukunnya sama, syaratnya sama dengan khutbah hari raya, bukan dengan khutbah Jumat, tapi dengan khutbah. Ya, kalau khutbah Jumat selain empat syarat ada syarat-syarat yang lain kan, harus khatibnya dalam keadaan menutup aurat, khatibnya harus dalam keadaan suci daripada najis, pakaiannya badannya juga suci daripada najis, dan harus berdiri ketika khutbah. Jadi ketika khutbah Id, khutbah istisqa tidak harus berdiri. Tapi semua syarat yang tidak diharuskan dalam khutbah istisqa ataupun khutbah hari raya itu dianjurkan dan disunahkan. Jadi tetap dianjurkan dan disunahkan. Nah, cuma perbedaannya antara khutbah hari raya dan khutbah Id ini huwa. Perbedaannya. Apa huwa? Lakin ya'til khatib fi awwalihima bil istighfar badal takbir. Kalau khutbah hari raya kan disunahkan di awal khutbah kita membaca takbir. Khutbah ula 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Tapi dalam istisqa kita rubah takbirnya, kita ganti takbirnya dengan istighfar. Wa abdil takbira bi istighfari, dan kita ganti takbir yang ada dalam khutbah hari raya dengan istighfar. Itu bedanya ya. Wal aula an yakun bi hadhihi siha, dan istighfarnya yang lebih utama dengan siha ini. Istighfar banyak sihanya. Astaghfirullah sudah istighfar singkat itu. Tapi istighfar yang siha, istighfar yang paling dianjurkan di sini adalah di sini. Wahia astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ini yang dianjurkan dibaca ketika khutbah istisqa dengan siha istighfar ini. Tapi mau istighfar dengan apapun boleh. Faqad warada, karena datang hadis riwayat yang menjelaskan anna man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya ufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra min az-zahaf, walaupun dia sudah lari daripada jihad, walaupun dia sudah lari daripada peperangan. Hukum orang yang berjihad, hukumnya tidak boleh dia lari. Dia lari berarti dia termasuk fasik dan dosa besar. Orang yang sudah jihad tidak boleh lari. Dosa besar itu kalau lari. Ya, kalau dia lari fasik. Jadi bukan fasik. Tapi dikatakan walaupun dosanya dia seperti itu, bahkan juga lebih daripada itu, akan diampuni kalau dia membaca siha istighfar ini. Allahu a'lam. Berapa? 86. Faedah keberapa? 3. Al-faedah as-salisah fi bab adabid da'wah ilallah, termasuk adab seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yambahi. Yang pertama apa yang kita sebutkan kemarin? Pertama, jangan kita ingin dan mengharap untuk kita menjadi pembicara. Jangan. Dan yang kedua juga, sehendaknya bagi seorang da'i pintar-pintar memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Ya, di waktu yang sekiranya diterima oleh mereka. Dan yang kedua, adalah yambahi lidda'i ilallah tahsinu ziyih. Ziyih yani libasih wa ha'atih. Ya, dianjurkan bagi seorang da'i ilallah untuk memperindah dan memperbagus pakaiannya, wahai ati, dan keadaannya. Jadi pakai pakaian yang bagus, jangan pakaian yang compang. Pakaian itu juga sangat pengaruh. Ngelihat pakaiannya selengkap, pakainya semuanya sudah pakai baju takwa, sarung, jubah, imamah, ridak, apalagi imamahnya besar. Kemudian juga pakai apa lagi, cincin, pakai tongkat apalagi itu, lebih lagi, ya pokoknya sempurna, penampilan sempurna, fisiknya sudah sempurna, anggaplah casingnya, ya HP kan ada casingnya, kalau sudah casingnya bagus orang tertarik, walaupun dalamnya kadang-kadang jelek biasa, kadang rusak, tapi karena casingnya bagus orang tertarik. Ya juga demikian, walaupun sudah orangnya sudah jelek, tapi anggaplah walaupun jelek kita berusaha menampilkan casing yang bagus supaya niatnya supaya orang-orang itu mendengar dan menerima apa yang mereka dengar. Yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mendengar daripada nasihat dan kemudian mereka mengikutinya. Oleh karena itu pernah Ibn Abdissalam suatu dia haji. Tatkala dia haji dan disunahkan kan bagi laki-laki untuk memakai pakaian ihram. Pakaian ihram seperti anduk aja. Anduk sebenarnya, anduk cuma dua lembar. Yang satu dibuat untuk sarung, yang satu dibuat untuk selendang lah, untuk rida. Jadi sebenarnya laki-laki sangat tidak enak ketika haji itu. Tidak boleh pakai apa-apa, termasuk tidak boleh pakai celana. Jadi khawatir selalu untuk terlihat, tidur tidak tenang ini. Al-Muhim, tidak kuat untuk lama dengan keadaan seperti itu. Dan semua orang tapi seperti itu. Kalau cuma kita aja seperti itu, orang lain pakai gamis, pakai jubah, nah kita akan mah, kok ente mau mandi ke sungai apa, pastinya orang gitu. Tapi kan alhamdulillah semuanya orang kayak gitu juga, jadi kita tidak merasa terbebani dan malu. Nah, tatkala dia memakai pakaian ihram, melewati sekelompok pemuda yang sedang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegur oleh Ibn Abdissalam, ulama besar di zamannya. Ditegur mereka tidak peduli. Ditegur mereka juga tidak berhenti. Akhirnya beberapa hari selanjutnya. Siapa? Al-Alim Syekh Ibn Abdissalam ini selesai hajinya. Dia kan ulama besar. Pakai pakaian kebesarannya. Pakai jubah semuanya, imamah, pakai inilah semuanya lengkap. Tatkala melewati tempat yang kemarin dan di situ tetap ada pemuda-pemuda tersebut yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ditegur langsung mereka ketakutan. Mereka lari dan mereka taat, tunduk, langsung melaksanakan perintah. Heran pengikut-pengikutnya Ibn Abdissalam. Kok kemarin ditegur, dinasihati, tidak peduli, tidak noleh, tidak apa. Kok sekarang marah takut? Ente tahu kenapa? Kemarin ana pakai pakaian ihram. Jadi dia melihatnya ana sama dengan yang lain. Tapi tatkala ana pakai pakaian ulama, mereka melihat begitu, langsung masuk ke dalam hati mereka. Ini perbedaannya. Jadi kalau ente pakai cadar, pakai abaya, lengkap semuanya, tertutup aurat, kira-kira masuk diskotik ke benda. Kalau ada orang pakai celana seksi sampai paha ini, pakai yukensi, kira-kira masuk masjid enggak? Enggak mungkin. Jadi artinya apa? Pakaian bisa membawa seseorang kepada ketaatan dan kebaikan. Pakaian juga sebaliknya bisa membawa seseorang untuk berbuat kemaksiatan dan kejelekan, pengaruh. Ini yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Zimid. Man taghayyara ziyuk taghayyarat siratu. Kalau seseorang rusak pakaiannya, akan rusak agamanya, akan rusak akhlaknya. Seseorang baik pakaiannya, akan juga baik agama dan akhlaknya. Pengaruhnya besar. Ya, pakaian ini berpengaruh. Ya, kita katakan tadi termasuk yang dianjurkan adalah bagi seorang dai hendaknya pakai pakaian yang bagus, sempurna, lengkap. Ya, selain itu juga watajamun filibase, ini takit aja sebenarnya sudah. Dan memperindah dirinya dalam pakaiannya. Sama dengan yang tadi. Wanafihi dan semisalnya. Pakaian dan semisalnya. Seperti yang katakan Anda tambah tadi. Pakai cincin lah, pakai apa. Mungkin yang lain pakai aksesoris. Ya, perlengkapan. dengan sesuatu yuqarribul khalqa ilallah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu mendekatkan manusia kepada Allah, membuat mereka mendengarkan nasihat, membuat mereka tunduk dan taat kepada apa yang diucapkan dan dinasihatkan kepada mereka. Hatta yakmul bihil intifa. Jadi niatnya dia seperti itu, bukan niat untuk dihormati ya, tapi niatnya biar mereka husnudzon. Dengan husnudzon mereka mendengarnya lebih sempurna dan menerimanya lebih sempurna. Jadi jangan niat anak pakai pakaian dengan niat untuk dihormati oleh orang, karena anak kalau pakai pakaian biasa orang tidak tahu siapa anak. Jangan. Orang tidak cium tangan anak, jangan. Orang tidak kenal sama anak, padahal kan anak ini orang ini, jangan. Jangan ada pakai pakaian niatnya seperti itu. Niat yang baik, niat menutup aurat, niat taat intisaran li amrillah, memakai pakaian adalah termasuk wajib dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah niat tazayyun li ikhwan, memperindah diri untuk ketika kita bertemu dengan teman-teman kita untuk menghormati mereka. Ya, di sini disebutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa yadullu dzalik ma rawat Aisyah radhiyallahu anha annahu ittama aqaumun bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sekelompok orang-orang sedang menunggu di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertamu. Untuk duduk bersama Rasul. Rasulullah ketika dikabari ada tamu, ada jamaah, ada kelompok orang datang mau bertamu, mau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ketika itu tidak langsung keluar, tapi mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Apa yang dilakukan? Ya. Khalat faraitu, katanya Sayyidina Aisyah, aku melihatnya. Yattali'u fil ina' alladhi fihi al-ma'. Melihat ke wadah yang di situ ada airnya. Anggaplah melihat ke timbah yang di situ ada airnya. Yusawi min ra'si walihyatihi al-karima. Yusawi ini artinya mengatur. Mengatur, merapikan rambut kepalanya dan rambut jenggotnya yang mulia. Diatur. Sambil dulu kan tidak ada cermin mungkin ya. Kalau sekarang kan melihat ke cermin. Jadi kalau mereka mau bercermin, dulu cerminnya ke air. Lihat, dirapikan sama Rasulullah. Model rambutnya, jenggotnya dirapikan gini. Sayyidina Aisyah heran. Ini Rasulullah kok gitu? Ya, ini dikatakan oleh Fagultu. Autaf al-Zalik ya Rasulullah. Kok kamu melakukan itu ya Rasulullah? Padahal kamu Rasul. Artinya, kok dianggap ria? Ya, seperti itu. Apa itu dianggap ria? Apa kamu ria? Ingin kalau di orang ketemu orang diperindah. Kalau tidak ada orang, biasa. Berarti melihat orang. Apa katanya Rasulullah? Naam. Ya, aku melakukan ini. Memang aku sengaja melakukan ini. Bukan lupa. Mungkin takutnya Sayyidina Aisyah ya, mengira atau mungkin menyangka. Mungkin Rasulullah lupa. Oh iya ya, ana lupa. Mungkin. Oh mungkin ana menyebutkan uzur. Oh ana ma'zur, ana begini. Ternyata, ya katanya Rasulullah. Naam, dipastikan. Indah, ana tidak lupa, tidak apa. Memang ana sengaja melakukan ini. Kenapa? Innallaha yuhib minal abdi an yatajammal li ikhwani idza kharaja ilaihim. Allah cinta, Allah senang dengan seorang hamba ketika dia keluar kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, an yatajammal, untuk memperindah dirinya, merapikan bajunya, merapikan rambutnya dan seterusnya ketika keluar menemui mereka. Jadi artinya di sini ternyata dianjurkan dan disunahkan. Ya, bukan keluar dalam keadaan kocar-kacir, rambut kepalanya berdiri semuanya, bajunya juga kancingnya lepas semuanya keluar, apalagi pakai kaos oblong robek-robek lagi dan menemui tamu seperti itu, kan tidak menghormat. Tidak menghormati orang muslim. Kemudian ada pertanyaan. Ya Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah mahram atau tidak seorang anak perempuan dengan ayah tirinya? Ya, perempuan dengan ayah tirinya kita katakan mahram. Mahram boleh berjabat tangan, boleh bersentuhan artinya, dan tidak membatalkan wudu karena mahram selama-lamanya. Ila yaumil kiamah. Ya, kemudian ya Ustaz, saya pernah dengar keterangan bahwa seorang wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk tawassul. Benarkah hal itu? Maka kita katakan tawassul tidak membedakan antara wanita yang suci ataupun wanita yang haid. Yang dibedakan dalam membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran hukumnya bagi wanita yang haid tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia tawassulnya dengan membaca Al-Quran, dengan amalan Al-Quran, benar, tidak boleh. Bukan karena tidak bolehnya, karena dia dalam keadaan haid tidak boleh tawassul, tapi tidak bolehnya karena dia membaca Al-Quran. Ya, itu yang benar ya. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna fi anana. واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه داد تحس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما أحبة نظمان رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة للمصلين في حال كتب والدينا والديكم وماتنا وماتكم ونعم الشهنا والوحسنا والشهنا ونعم الوحسنا والأولياء والسنة جماعات المسلمين ونقول لهم ورحمهم إلى درجاتهم في الجنة وإذا حشرهم برحمة والمغفرة يعيد علينا من أسرارهم ونفاتهم أسرارهم بركاتهم في الدين ودين وآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أعمارنا وفي أنفاسنا وفي أوقاتنا وفي حركاتنا وسكناتنا ونياتنا وأرزاقنا وأهلنا وزوجاتنا وطلابنا وطالباتنا وعلومنا وجميع ما عندنا من الأرزاق السيئة المعنوية الظاهرة وباطنة وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ووفق جميع الأحباب وجميع المسلمين جميع المصائب والنوائب من شر الأشرار ومن سوء الأخلاق والأعمال ومن سوء النيات ومن فتن ما الفتن ما ظهر منها وبطن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين ويصلح أمور المسلمين ويهفت المسلمين ويرحم المسلمين ويلطف بالمسلمين ويفرج على المسلمين على هذين يكون صالح جامع خير دين وحير إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة